بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru. Setelah selesai membahas tentang permasalahan sifat al-afu, memaafkan kesalahan orang lain, sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, bab at-tabassum. Bab at-tabassum. Tabassum itu adalah tersenyum. Tersenyum. Naam. Pembahasan bab kali ini, khonatina ansakumullah, akan dibawakan riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara syama'il beliau, peri kehidupan beliau. Beliau suka tersenyum. Tabassum ketika bertemu dengan para sahabatnya. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Adabul Mufrad, untuk menunjukkan bahwa termasuk adab Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim, dia harus memiliki sifat yang satu ini, murah senyum ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim. Sifat ini, khonatina azakumullah, jangan antum kira sifat yang biasa, tapi sifat ini luar biasa. Sebab at-tabassum, tersenyum di wajah seseorang muslim, itu akan muncul ketika hati seseorang itu bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Bersih dari penyakit hasad. Bersih dari penyakit al-bughd, kebencian. Bersih dari su'uban, sikap buruk sangka kepada kaum muslimin. Bersih dari perangai-perangai tercela. Selain itu, terkait dengan seorang muslim. Dan menunjukkan seseorang tadi betul-betul dalam hatinya itu ada sifat rahmah, kasih sayang kepada orang lain. Sifat hubbul muslimin, mencintai kaum muslimin, menyayangi kaum muslimin, lembut kepada mereka. Sehingga tabassum tersebut merupakan tanda kelembutan perangai seseorang. Indahnya akhlak seseorang. Ketemu dengan seorang muslim, menyampaikan salam dan tersenyum. Tersenyum. Sehingga tidak mudah. Tidak mudah, ikhwan fillah azakumullah. Tidak mungkin seseorang yang di hatinya tersimpan kebencian kepada seseorang, ketemu, senyum. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang yang dalam hatinya terpatri sikap su'uban, senang buruk sangka dengan orang lain, tersenyum, tidak mungkin. Saya paham ya? Jadi dipastikan ya, Alhamdulillah, memasang muka-muka sangar, muka-muka dingin, muka-muka marah, muka-muka yang enggak sedap. Begitu. Ketemu dengan orang, ya kenapa kamu enggak tersenyum sama dia? Bagaimana mungkin saya tersenyum sama dia? Saya benci sama dia. Paham ya? Barakallahu fiik. Sehingga jangan antum kira tersenyum gampang saat. Enggak, senyum itu muncul dorongan dari hati. Kalau hati kamunya bersih, bagus, cinta pada kaum muslimin, rahmat kepada mereka, lembut kepada mereka, akan muncul yang namanya senyum tadi itu. Dengan sendirinya. Senyum yang menunjukkan sikap baik kepada mereka, hormat kepada mereka, rahmat kepada mereka, sayang kepada mereka, lembut kepada mereka. Dan itu waqi' musyahad, perkara yang bisa langsung kamu rasakan dalam diri kamu sendiri, dan bisa kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bedakan tatkala kamu ketemu dengan seseorang yang kamu tidak suka sama dia, yakin tidak mungkin kamu senyum. Kalau pun senyum, senyumnya masam, tidak manis. Gitu kan ya? Ya apa ya? Apakah perlu pakai dalil? Tidak pakai dalil ya, ikhwan. Itu ilmu waqi', ilmu amali. Langsung praktek gitu. Beda ketika kamu ketemu dengan seseorang yang kamu cintai. Kamu senang sama dia. Mengharapkan kebaikan sama dia. Senyum kamu mengembang. Kan begitu ya? Manis. Orang yang memandang kamu, sejuk hatinya. Senyum sama saya. Fotolah nangil ya. Laki-laki sama laki-laki yang saya maksudkan. Dan perempuan yang saya maksudkan. Oleh karena itu, ikhwanul azakumullah. Pembahasan tabassum yang namanya tersenyum di sini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab adab. Sehingga jadilah anda memiliki adab yang satu ini. Sifat yang satu ini. Murah senyum kepada kaum muslimin. InsyaAllah hati anda akan semakin tenang, sejuk, anteng, cinta kepada kaum muslimin. Tidak dipenuhi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang membuat sesak nafas. Barakallahu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab at-tabassum, bab tersenyum. Di sini dalam bahasa Arab ada istilah tabassum, ada istilah ad-dhahik, ada istilah qahqaha. Gitu ya. Itu memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau tabassum itu awal martabat ad-dhahik. Al-Dhahik itu tengah-tengah. Dan yang paling puncak, koh-koh. Cara membedakannya, khonatina'a azakumullah. Kalau tabassum, itu senyuman yang membuat orang itu kelihatan giginya. Sampai gigi gerahamnya. Senyum. Paham ya? Kelihatan gigi sininya. Senyum. Dengan tanpa mengeluarkan suara. Tabassum. Kalau dhahik, ad-dhahik dalam bahasa kita tertawa, itu disertai dengan suara, tapi suaranya tidak keras. Hanya didengarkan oleh diri dia sendiri dan orang sekitarnya. Sedikit. Seperti ya. Senyum sambil mengeluarkan suara, tertawa. Yang namanya koh-koha, dalam bahasa kita tertawa terbahak-bahak. Sehingga bisa kamu pastikan kelihatan giginya disertai dengan suara yang menggelegar, kedengaran dirinya sendiri, orang lain, bahkan tetangga jauhnya kedengaran suara dia. Apalagi kalau dia punya suara bas, ngebas gitu ya. Besar suaranya, koh-koh. Yang dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah at-tabassum. Terkadang beliau yadhhak. Juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka yadhhakun. Tertawa mereka ya. Nanti akan dibawakan oleh beliau bab setelahnya lagi. Setelah bab tabassum, bab ad-dhahik, tertawa. Dibawakan atsar Umar bin Khattab. Bahwasanya para sahabah dulu itu yadhhakun. Mereka tertawa. Tapi iman dalam hati mereka seperti gunung. Artinya menunjukkan kebolehannya. Adapun yang namanya kohkoh, tertawa terbahak-bahak sampai apa namanya perutnya terguncang begitu, begitu dengan suara yang keras, ada min khawarimil muru'ah, termasuk perkara-perkara yang bisa merusakkan kehormatan sendiri. Khawarimil muru'ah bisa merusakkan harga diri. Enggak pantas bagi seorang yang mulia, apalagi yang termasuk tokoh, apalagi yang terhormat di kalangan masyarakatnya, memiliki tertawa yang seperti itu. Barakallahu fiik. Saya paham ya? Tabassum itu yang dianjurkan sangat. Tertawa diperbolehkan. Bahik, tahqah, terbahak-bahak itu kurang pas. Barakallahu fiik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsani Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Disebut dengan Al-Imam ibn al-Madini. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan ibn Uyainah. An Ismail. Ismail ibn Abi Khalid. An Qaisin. Qais ibn Abi Hazim. Ini semuanya perawi-perawi yang a'immah. Terpercaya semuanya. Qal, berkata Qais, sami'tu Jariran yaqul. Aku mendengar sahabat Jarir, wa Jarir bin Abdillah al-Bajali, radhiyallahu ta'ala mengatakan, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mundu aslamtu, illa tabassama fi wajhi. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memandang saya, melihat saya, semenjak saya masuk Islam, melainkan beliau tersenyum pada wajahku. Tersenyum fi wajhi, tersenyum menghadap wajahku. Artinya setiap kali ketemu Jarir, beliau tersenyum. Ketemu lagi, tersenyum. Masya Allah. Di sini mutafakun alaih. Bukhari Muslim ya. Nama ikhwan. Ini menunjukkan ikhwan amtina azakumullah. Termasuk adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Iyal adabassum fi wajhil akh. Tersenyum pada wajahnya seseorang. Senyumnya itu sambil menghadap ke orangnya. Fi wajhi. Tidak senyum sambil buang muka. Tidak. Senyum sambil menghadap pada orangnya. Itu adabassum yang disyaratkan. Sahabat Jarir, khanafdina azakumullah. Ini termasuk tokoh dari Yaman. Dari Bujala. Tamam? Termasuk tokohnya orang Yaman. Tamam? Termasuk mungkin kepala suku itu Syekh Qabila atau semisalnya. Dia masuk Islam cukup belakangan. Cukup belakangan ya, ikhwan. Beliau masuk Islamnya pada waktu Fathu Mekah. Tahun 9 Hijriah. Sehingga belakangan. Di sini menunjukkan ya, ikhwan abdina azakumullah. Tersenyum itu lebih ditekankan ketika bertemu dengan seseorang yang merupakan tokoh masyarakatnya. Yang merupakan orang terhormat di tengah-tengah masyarakatnya. Paham? Harus kamu sikapi dengan lebih lembut, lebih halus, dengan senyum yang lebih manis. Karena ini Rasul sangat perhatian dengan Jarir sebagai seorang tokoh masyarakat Yaman pada waktu itu. Juga menunjukkan ya khanatina azakumullah, senyum itu lebih harus antum perhatikan kepada seseorang yang mu'allaf. Pemalaf ya. Belum lama masuk Islamnya. Sehingga diharapkan seorang mu'allaf tadi itu semakin senang dengan Islam. Semakin suka dengan kaum muslimin. Semakin kuat keimanan dia. Semakin kuat takwa dia kepada Allah Taala. Temu senyum. Begitu. Nah, kalau kemudian sama tokoh masyarakat. Kamu kemudian memasang tampang sangar. Ini bahaya ya. Dengan ketokohannya, dengan kemampuan dia memiliki masyarakat di bawahnya, kamunya yang bakal kena getahnya. Mereka semua justru akan membenci dirimu, enggak suka sama kamu, dikucilkan kamu dari masyarakat. Begitu pula kalau seorang mu'alaf baru masuk Islam, kamu sikapi dengan sikap tampang kasar, mungkin nanti murtad lagi dari agamanya. Kan gitu ya. Masa Islam dah senang, ketemu dengan seseorang yang betul-betul halus perasaannya, sampai dia tertarik untuk masuk Islam, begitu masuk Islam, bergaul dengan kaum muslimin, yang ini ketemu, enggak nyapa, enggak salam, mukanya sepet-sepet, ngasihnya cuman enggak enak, dan segala macamnya. Orang mu'alaf, belum kuat keimanannya. Belum terpatri iman dalam hatinya dengan sekuat seperti itu. Kalau demikian sikapnya kaum muslim kepada dia, loyo lagi. Ya, mending jadi wong Kristen maneh. Loh kok begitu, kenapa? Iya, kalau Kristen itu sayang sama saya. Keluarga saya sayang semua sama saya. Rame-rame hari Minggu, saya ke gereja, kebaktian, menyanyikan lagu-lagu yang penuh dengan sayang. Nah begitu ya. Barakallahu fiik. Padahal kaum muslimin harus lebih sayang kepada saudaranya. Harus bisa lebih tersenyum kepada kaum muslimin yang lain. Ini perhatikan baik-baik. Wa min hadzal bab, termasuk dalam bab ini, khonatina asyakumullah, yang harus Anda perhatikan. Tersenyum kepada orang-orang Islam yang belum banyak memahami perkara agama. Kamu mengatakan dengan bahasa orang awam gitu ya. Atau mungkin kita juga masih awam ini. Awamul muslimin, keumuman kaum muslimin yang mungkin masih abangan keislamannya itu. Belum banyak memahami hukum-hukum Islam. Belum banyak memahami adab-adab Islam. Belum banyak memahami prinsip-prinsip Islam. Nah, kalau kamu ketemu sama mereka, harus lebih senyum sama mereka itu. Nah gitu ya. Harus lebih senyum sama mereka. Ketemu sama mereka, salam, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak, dengan tersenyum begitu, jabat tangan dia, itu luar biasa. Hal seperti ini, khonatina azakumullah, yang membuat kaum muslimin cinta kepada saudaranya. Membuat kaum muslimin semangat untuk belajar. Memahami agama yang ada. Khususnya dan terutama antum-antum yang banyak cembangnya. Tamam? Antum-antum yang menggunakan pakaian seperti ini, dengan jubahnya, dengan peci putihnya. Tamam, dengan tampangnya yang koyoknya masya Allah jenggotnya seperti ini, bayangan ini pada sopo begitu, tamam. Mereka memandang antum sudah targetnya dulu nih, ini orang apa? Ini jangan-jangan nak beres ini orang ini. Di tengah gak orang sel barang ini. Oh, porasel ya. Itu kaum muslimin secara umum. Sehingga hilangkan, cairkan suasana-suasana yang mereka anggap mencekam itu dengan adab yang mulia seperti ini. Senyum, salam, tegur sapa, tamam, dengan akhlak yang lembut, yang bagus. Apalagi dengan mereka. Nah kemudian mentang-mentang ketemu dengan orang, gitu loh, ngaji, ketemu. Disalami sama orang lain. Assalamualaikum mas. Meneng doa. Turun ngaji, jangan-jangan hisbi. Duh. Bentar, sabar loh. Cok kasar-kasar ya. Kalau mereka itu orang awam. Tamam? Rasul SAW bisa betul-betul mengambil hati orang-orang yang baru masuk Islam pada masanya. Maka begitu pula antum, khonatina azakumullah, harus bisa mengambil hati, menampilkan keindahan Islam, kehalusan, kelembutan akhlak Islam, keindahan muamalah Islam kepada para mu'alaf. Dan juga kepada orang-orang yang belum banyak memahami prinsip-prinsip agama. Paham ya? Harus lebih banyak sabar ngopeni orang-orang yang seperti itu. Ini tugasnya antum semua. Paham? Yang sudah mengerti ilmunya ini. Jangan kamu mengatakan, itu kasihkan sama ustaz. Kita biasa-biasa aja. Oh enggak. Antum semuanya harus mengamalkan prinsip yang mulia ini. Adabnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia seperti ini. Kalian paham ya? Sehingga Islam itu halus. Halus, lembut, rahmat. Bagus akhlaknya, bagus ma'amalahnya. Tapi tegas. Enggak pelin-pelan. Terkait dengan perkara prinsip, tegas. Dia bisa berubah. A, harus A. B, harus B. Haram, haram. Makruh, makruh. Halal, halal. Tapi lembut. Itu Islam ya. Sehingga tolong, jangan mentang-mentang kepengen lembut dengan masyarakat, antum kelembutan sampai kemudian mengkebiri prinsip Anda sendiri. Saya paham ya? Karena kepengen lembut sama orang, ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kepunya bikhair, masya Allah, begitu. Tamam. Ibu ya melu-melu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Gih, Masya Allah. Kemudian bercerita dan kemudian bercengkrama dengan Bu Juni Wong. Namanya bagi tidak boleh. Ada aturan-aturan mainnya. Dilarang dalam Islam. Laki-laki yang bukan bercengkrama, apalagi tatap muka, apalagi berbicara dengan seperti itu. Dengan perempuan yang bukan mahramnya. Itu namanya prinsip. Lembut, tapi tegas. Yang haram, enggak bisa kamu terjang. Yang dilarang, enggak bisa kamu terjang. Kamu terus harus menjaga prinsip Anda, tapi di saat yang bersamaan, Anda harus bisa menampilkan sikap kelembutan dan adab-adab syar'i yang dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya katakan demikian sebab banyak sebagian pihak dari kalangan teman-teman kita kebablasan dalam urusan kelembutan. Akhirnya di luar rumahnya cangkruan sama tangga-tangganya, tangganya ada yang laki-laki keluar sore-sore gitu ya, ada yang perempuan keluar, yang perempuan pakai yukensi di atas lutut gitu, ngobrol bareng sama mereka yang ada. Ikon satu ini Masya Allah, kau pikir bergaul dengan baik dengan masyarakatnya, akhirnya biasa ngobrol sama mereka, ngomong sama tetangganya yang juga tadi itu, gimana Bu, gitu, gimana Mbak, dan segala macamnya, matanya sedap-sedap aja, memandang begitu, segala macamnya, Allah mustahil. Ada macam tak? Nah, harus bisa menjaga diri. Batasan-batasan syar'i, batasan-batasan Islam harus kamu jaga. Yang halal silahkan, yang haram tidak bisa. Sehingga tetap menampilkan ketegasan dalam berprinsip dan beragama dan menampilkan kelembutan dalam berakhlak dan bermuamalah. Saya paham ya? Sehingga jangan terlalu over sampai enggak pernah senyum babar blas, sampai ketemu orang enggak salam enggak kalam, ini juga keliru. Tapi jangan juga kebablasan alusnya itu sampai menerjang perkara-perkara yang haram seperti itu. Kemudian saking akrabnya ketemu dengan tangganya yang perempuan tadi, salaman. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Kemudian kanan, kiri. Allah besar. Hati-hati lah. Terhati lah ya Pak. Barakallah. La hadha wa la. Tengah-tengah. Prinsip jelas. Haram, haram. Halal, halal. Muamalah bagus. Akhlak baik. Perangai lembut. Tutur katanya santun. Barakallah. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Kali ini menjelaskan tentang keutamaan sahabat Jarir. Beliau mengatakan yadkhulu min hadzal bab. Akan masuk dari pintu ini. Rajulun min khairi dzil Yaman. Min khairi di Yamanin. Akan masuk dari pintu ini seseorang yang terbaik. Seseorang yang termasuk yang terbaik dari Yaman. Ala wajhihi mashatu malik. Pada wajahnya ada bekas-bekas orang raja. Namam fadakhala Jarirun. Lalu masuklah sahabat Jarir. Masya Allah. Sehingga Jarir dari Yaman. Beliau termasuk tokoh masyarakat Yaman. Dimuliakan. Bahkan disebutkan dalam terjemahnya karena tina azzaqumullah dalam biografinya, sahabat Jarir ini ikhwan dikenal sahabat yang sangat ganteng. Sampai dijuluki dengan sebutan Yusufu hadzil ummah. Nabi Yusufnya umat ini. Bukan sebagai nabi, tapi saking gantengnya ya. Saking gantengnya, saking tampannya diumpamakan kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Dan mulia. Dipuji sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tamam? Ini menunjukkan ikhwan al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam pandai mengambil hati orang. Pandai memuliakan orang. Tamam? Itu harus antum perhatikan baik-baik. Yang namanya tokoh, tetap dengan ketokohannya. Ditempatkan dengan ketokohan dia. Cuma dibimbing dengan cara yang syar'i. Kepala suku sebuah kaum dimuliakan sebagai kepala suku sebuah kaum tadi. Dibimbing dengan cara yang syar'i. Saya paham ya? Itu penting. Jangan kemudian mengatakan, baru ngaji Ustaz. Bawa. Tidak. Tetap. Tetap begitu ya. Yang namanya dulunya sebagai seorang tokoh, tetap dengan ketokohan dia. Dimuliakan sebagai seorang tokoh. Biarkan dia kemudian mengatur anak-anak buahnya, kaum muslimin di bawahnya dia, tapi dibimbing dengan cara yang syar'i. Itu yang dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wa sallam, terkait dengan sahabat Jarir, terkait dengan tokoh-tokoh Quraisy pada masanya, Aqrab bin Habis, Uyainah bin Hasan dan juga semisalnya. Beliau tetap muamalah dengan mereka sebagai seorang tokoh. Tokoh dengan tokohnya dipimpin dengan cara yang syar'i, yang dulunya bawahan diangkat martabatnya dengan Islam. Wah, sehingga indah dan bagus. Sehingga orang semuanya suka dengan Islam, suka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka demikianlah seharusnya atau menampilkan Islam sehingga kaum muslimin sangat suka dengan keislamannya, suka dengan kaum muslimin, dan diharapkan yang non muslim pun juga suka dengan Islam wal muslimin dengan adab-adab yang mulia seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, ini keutamaan sahabat Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Nasakumullah, ketika pada waktu haji wada, ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas untanya dan hendak berbicara kepada masyarakatnya, kepada kaum muslim ketika itu, beliau menunjuk sahabat Jarir. Ini dalil yang berikutnya untuk menunjukkan mengambil hatinya orang. Menunjuk sahabat Jarir, anistan sitin nas. Sahabat Jarir, tolong beritahu orang lain, beritahu mereka semua supaya diam. Dan itu dianggap keutamaan al-sahabat Jarir. Rasul memuliakan saya, menghormati saya dengan menunjuk diri saya supaya menyuruh para sahabat diam. Itu namanya ngambil orang. Kan ngerti ini tokoh masyarakat ini. Suruh dia. Dikasih tugas yang mulia, keutamaan. Pak, ini Pak. Dia kan dengan semangatnya, dengan penuh antusias mendiamkan orang lain. Sehingga semuanya diam dikarenakan suara Jarir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sehingga senang. Kuat tambah kuat keimanan dia. Semakin cinta dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Gitu caranya, ikhwan. Tadi paham ya? Barakallahu fiik. Ini penting diberitahukan para doa ila Allah, para da'i ila Allah, ketika mendapati di tengah-tengah masyarakatnya tipe-tipe yang seperti ini. Itu jangan kamu buang gitu saja. Tamam, tapi diangkat martabatnya dia sebagai seorang tokoh sebelumnya, sebagai seorang yang terhormat sebelumnya, supaya mereka bisa mengayomi masyarakatnya, tapi dibimbing dengan bimbingan-bimbingan syar'i yang mungkin dia belum memahami bimbingan-bimbingan tersebut. Barakallahu fiik. Misal ya, ada seorang yang dulunya itu tokoh masyarakat tapi mbalelo. Misal. Dia dikagumi oleh masyarakatnya dia, tapi menyimpang dari prinsip agama. Banyak perkara-perkara yang menyimpang lagi. Kemudian dia mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengerti jalan yang lurus, mengerti pemahaman yang benar, begitu. Datang misalkan kamu, para ustadz ini ya, ustadz, alhamdulillah pak ustadz, saya dikasih hidayah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga saya ngerti dulu saya banyak menyimpangnya pak ustadz. Sekarang saya alhamdulillah, masya Allah, dikasih taufik, tahu jalan yang lurus, agama yang benar, alhamdulillah. Yang seperti ini, kamu apa ini? Jangan kamu mengatakan sama teman-teman, jangan urus dia, itu orang-orang baru taklim, baru ngaji itu. Taruh dia, ingin seru aja. Oh enggak. Taruh dia, kamu angkat dia. Namun ketika ada sesuatu apa, begitu perkara-perkara yang penting, sampaikan, ngomong sama dia, Bapak, bisa menyampaikan kepada masyarakat Bapak. Dia yang diminta. Maka dia akan dengan bangganya, dengan senang hatinya, dengan antusias akan menyampaikan apa yang kamu inginkan kepada masyarakat. Dia merasa diorangkan, tetap diorangkan ketika dia memahami perkara agama yang mulia seperti ini. Insyaallah mahumma ikhwan, barakallahu fikum. Hadis yang kedua terkait dengan bab ini. Hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala haddatsana Ahmad bin Isa, qala haddatsana Abdullah bin Wahb, qala akhbarana Umar bin Harith أن أبا النضر حدثه أبو النضر نمانيا سالم ابن أمية أبو النضر نمانيا سالم ابن أمية أبو النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت تري عائشة إثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها عائشة مجردكن ما رأيت رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahikan qat. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahikan qat, tertawa sedikit pun. Hatta ara minhu lahawati, tertawa yang sehingga aku bisa melihat dari beliau lahawatnya. Lahawat itu pentil tenggorokan. Paham ya? Sehingga apa namanya, daging kecil yang merah itu, yang di sini, yang gantung itu. Paham ya? Apa namanya? Apa namanya kemarin? Hah? Ufula. Lupa tadi saya, ufula. Menunjukkan apa? Rasul tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Kata tawanya sambil senyum begitu. Kaketan jurune. Tapi kalau tertawa terbahak-bahak, mangap semua. Itu kelihatan dalamnya. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tertawa sampai kelihatan ofulanya tadi. Ini bahasa angel ini. Kalau bahasa Indonesia sing enak. Anak yakin ini bahasa apa ini? Bukan yakin, bukan bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, al-muhim lah begitu. Artinya tidak pernah melihat Rasul tertawa terbahak-bahak. Innama kana idabassam. Rasul hanya tersenyum. Beda kan ya? Ini juga pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Urusan yang seperti ini pun diajari. Seorang muslim walaupun diminta untuk tersenyum, menunjukkan akhlak yang mulia pada dirinya, tapi tidak boleh kebablasan senyumnya itu. Sampai pada tingkat tertawa terbahak-bahak begitu. Itu kurang adab. Dan termasuk khawarimul muru'ah. Sehingga diajari. Supaya adabnya itu bagus, baik, enggak sampai kebablasan menuju kepada perkara-perkara yang enggak bagus. Ingat ringkasnya, tabassum, tersenyum, itu yang diinginkan. Tertawa, tertawa diperbolehkan. Terbahak-bahak, itu yang mengurangi muru'ah. Jadi paham ya, adabnya kurang. Menunjukkan orangnya galil adab, sedikit adabnya. Sehingga itu harus betul-betul perhatian dalam masa seperti ini. Jangan kemudian kelepasan, cerita begitu yang lucu langsung. Sampai gak kuat nahan dirinya. Kadang sampai terkencing-kencing begitu. Jangan demikian. Ditahan, tersenyum. Itu menunjukkan kewibawaan. Barakallah. Yang dibahas sekarang ininya loh ya. Bukan gedenya suara loh ya. Kemudian dia tertawa, misalkan. Bayangannya orang kok, ini terbahak-bahak ustadz ini. Deloan mulutnya. Kalau mulutnya mangap, kelihatan ovulanya tadi itu. Nah, itu gak beres tadi. Nah, dinasihati ustadz. Ustadz, ojo bader-bader ustadz. Ojo digetan ustadz. Gitu. Gitu ya. Ini contohnya Rasul. Menunjukkan ya kawan, Islam betul-betul sudah beliau sampaikan dengan detail dan rinci. Urusan tertawa saja dicontohkan sama Rasul. Apalagi urusan yang selainnya. Tentang perkara ibadah, tentang perkara akidah, tentang masalah keimanan. Tentunya lebih dirinci lagi sama beliau. Alayhi salatu wassalam. Tayyid. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana idza ra'a ghaiman aw riha. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila melihat mendung, ghaim itu mendung ya. Aurihan atau angin yang sangat kencang. Disebutkan dalam riwayat idza asafat rih. Kalau anginnya berhembus kencang, namanya rihun asif. Angin sangat kencang. Kalau beliau melihat mendung yang gelap atau angin yang sangat kencang, urifa fi wajhi, diketahui pada wajahnya. Ai al-karoha. Beliau nampak enggak suka begitu. Nampak khawatir begitu. Wajah kekhawatiran. Faqalat. Maka Aisyah bertanya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Innan nasa idha ra'awul ghaima farihu. Ya Rasulullah. Orang-orang itu. Kalau mereka melihat mendung. Mereka senang ya Rasulullah. Mereka gembira. Raja'a ayyakuna fihil matar. Karena berharap mudah-mudahan itu air hujan. Kan senang ya? Hujan turun, membasahi bumi. Seger, enggak panas kayak Surabaya ini. Tamam? Kemudian sawah-sawah bisa terairi. Hijau, royo-royo. Orang senang ya Rasulullah. Wa araka. Tapi aku memandang engkau ya Rasul. Idza ra'aitahu. Kalau engkau melihat mendung tadi. Urifat fi wajhikal karaha. Diketahui, nampak jelas pada wajahmu guratan-guratan kekhawatiran. Kok lain gitu loh. Orang-orang senang dengan turunnya hujan, mengharapkan turunnya hujan, dengan mendung tadi. Tapi anda, wahai Rasul, sallallahu alaihi wasallam, nampak kayak orang khawatir. Gak senang begitu. Faqala. Maka Rasul menjelaskan. Ini pelajaran berharga dari beliau, sallallahu alaihi wasallam. Katakan baik-baik. Ya Aisyah. Wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa di badan? Nunggu satu atau dua? Satu. Ma yu'minni. Anda pikir nunnya dua. Kalau nunnya dua, ya apa namanya hamzah di atas berarti ya manuni. Di sini yu'minuni atau yu'minni. Ya Aisyah, ma yu'minni ay yakuna fiha adab. Wahai Aisyah, siapa yang menjamin aku? Membuat aku aman. Kalau ternyata pada mendung itu ada azabnya. Beliau khawatir. Orang bergembira dengan mendung tadi. Mengharapkan hujan. Beliau khawatir. Jangan-jangan itu azab. Beliau mengatakan. Uzziba qawmun birrih. Ada satu kaum. Diazab oleh Allah dengan angin yang sangat kencang. Waqad ra'a qawmun al-azaba. Ada lagi suatu kaum yang sudah melihat azab di depan mereka. Faqalu, namun mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna, ini mendung yang akan menghujani kami. Apa maknanya? Mereka memandang apa namanya mendung yang lebat yang hitam tadi itu, mereka senang melihat langsung ini adalah apa namanya mendung yang sangat pekat yang bakal mencurahkan air hujan pada kami. Padahal apa itu? Azab. Ngelihat itu azab. Tapi gak ngerti itu azab. Itu yang sangat dikhawatirkan sama Rasul. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadis ini muttafaqun alaihi ikhwan. Diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari. Wal-imam muslim. Dan yang diadab demikian. Ialah ahqaf. Ini disebutkan dalam surat al-ahqaf. Ayat yang ke-24. Tamam. Ketika meminta Rasulnya. Nabinya menyegerakan azab. Turunkan azab pada Allah. Dalam bentuk angin yang kencang dengan apa namanya awan yang gelap. Begitu. Tamam? Kaumnya memang tenang-tenang saja. Oh hujan ini bagus ini menghujani kami. Ternyata isinya adalah azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala membinasakan mereka semua. Dan terjadi. Terjadi. Jangan kamu bayangkan itu pada umat-umat sebelumnya saja. Terjadi. Oleh karena itu Rasul SAW sangat khawatir dengan itu semuanya. Sehingga beda. Seseorang yang punya ilmu, beda dengan orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, melihat awan yang tebal seperti itu, senang. Ya perhun. Wah, bahkan hujan, Masya Allah. Insin. Hujan turun dengan deras. Suasana sejuk, semi-semi dingin. Beli bakso, wah, hangat. Lah, tambah dengan jahe hangat. Gitu ya. Senang bayangannya. Orang yang punya ilmu, ngerti riwayat seperti ini, gelisah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Rasul itu kalau memandang awan yang gelap seperti itu, mondar-mandir, masuk keluar rumah. Gelisah, keluar rumah, masuk lagi. Terus begitu. Ya Rasulullah, kenapa demikian? Dia mengatakan, khawatir kalau itu turun azab. Begitu turun hujan, air yang turun, maka diantara yang dikerjakan sama Rasul sallallahu alaihi wa sallam, beliau membuka bajunya, keluar, kemudian apa namanya, air tadi ditimpakan di badan beliau. Kenapa ya Rasulullah? Ini rahmat dari Rabbku. Mulai masuk lagi. Jadi boleh ya hujan-hujan ya? Itu hujan teman-teman, kademen. Barakallahu fiik. Begitu. Itu Rasul. turun hujan berarti rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Saya kata namanya ghaib. Sehingga ketika turun hujan, jangan doa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, curahkanlah curah hujan yang bermanfaat. Begitu. Jadi sebelum hujan, khawatir dulu. Kenapa? Jangan-jangan itu azab. Jangan macam-macam. Begitu turun air hujannya, Allahumma sayyiban nafi'a. Begitu. Dikenakan hujan sebentar, tapi itu enggak wajib. Dia mengatakan difahami wajib main hujan. Waduh lho kabeh. Itu enggak wajib. Kebolehan saja yang dilakukan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini ikhwan fillah azakumullah dikasih faedah sama beliau. Tidak boleh merasa aman dari azab. Paham ya? Yang namanya azab itu datang dengan tiba-tiba. Di saat orang di siang hari sedang bermain-main, sedang bekerja, sibuk dengan dunianya, tiba-tiba muncul yang namanya azab. Di saat orang sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba muncul yang namanya azab. Orang mengira itu adalah bendung yang sangat petang yang menghujani dia. Ternyata adalah tsunami. Kan begitu ya. Kalau kamu tanya sama orang Aceh itu ketika tsunami, betul-betul seperti ini. Hadza 'aridzun mumtiruna. Gelap. Gelap, bayangannya hujan. Ternyata itu adalah air yang mengejar mereka. Azab ya. Jangan tidak boleh merasa aman dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Jika menunjukkan adanya khauf minal azab, harus adanya rasa takut, rasa khawatir dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini juga ada faedah yang lainnya lagi. Kalau kemudian Anda tidak boleh merasa aman dari azab dan takut dari azab, berarti harus mempersiapkan diri sebelum turunnya azab. Kan gitu ya? Bagaimana persiapannya? Hah? Bagaimana persiapannya? Apa harus bikin benteng tinggi atau pakai payung dari besi atau apa gitu? Hah? Nah, persiapannya bukan dengan itu semua. Tapi persiapannya ya kawan dengan memperbanyak amal soleh. Dengan amal soleh memperbanyak ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memperbanyak amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika terjadi yang namanya azab, dan mudah-mudahan jangan terjadi, dalam keadaan tersiap berjumpa dan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, husnul khatimah. Barakallahu fikum. Naam. Hada waduhun insyaAllah. Dan jadi inginkan sini khanatin azakumullah adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya, dan itu sedekah. Sedekah, bertemu dengan saudara kamu, menatapnya dengan wajah yang sumringah, berseri-seri tersenyum. Sedekah ya ikhwan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Antum bisa bermuka manis ketika berjumpa dengan muslimin, dan juga yang wanita berbuka manis ketika bertemu dengan muslimat. Barakallahu. Apa hukumnya wanita muslimah renang di kolam renang umum? Khusus muslimah. Dengan tetap mengenakan khimar, kerudung. Masya Allah. Bisa ya? Jadi dengan pakaian lengkap begitu, dengan pakaian syar'inya itu, dengan kerudungnya renang begitu. Bisa ya? Perasaan kok antep tenan nih. Ya. Kita yang mungkin yang paling enteng pakaiannya ini, pakai renang menggunakan pakaian seperti ini, itu berat sekali rasanya. Gembol banyu. Tahu gembol banyu ya? Bawa air. Berat sekali. Nah, ini muslimah menggunakan yang abot seperti itu renang. Wah, luar biasa sudah ini. Allah musta'an. Nah, ikhwan, ini kalau dengan cara seperti itu, labas, dikarenakan sesama muslimah, tidak ada laki-laki di tengah-tengah mereka, dan juga tidak sampai terbuka auratnya. Tapi secara praktek, bayangan saya abot, enggak nyaman renangnya itu ya, gitu ya. Terus bagaimana, pengen renang ini, Ustaz? Ya sudah, kamu bikin kolam renang sendiri di rumah kamu, kamu renang sama suamimu. Itu lu enak mana ya? Kayak gitu ya. Tapi siapa yang punya kolam renang dalam rumah, Ustaz? Oh, main kontrak, Ustaz. Ya kan, apa namanya, bisa dengan cara yang lain. Banyak cara untuk menggerakkan badan dan olahraga. Gitu ya. Barakallahu fiik. Kalau dengan gambaran tadi secara hukum boleh, enggak ada masalah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ini berita apa mana kita ini seru nih. Ini adalah bagaimana sikap kita terhadap berita-berita wakil akhir-akhir ini yang menimpa bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin, baik tentang kenaikan BBM, penyerangan FPI kepada AKKBP, terlebih lagi setelah kejadian teror di mana-mana, bom Bali, bom Jiwi, Mario, dan lain-lainnya, sehingga hal ini menyebabkan semakin menjauhkan kaum muslimin, termasuk mu'alaf juga orang kafir yang tertarik dengan Islam. Bagaimana hal ini? Ya itulah. Anda termasuk salah seorang yang mulai cerdas. Sudah mulai mengerti bagaimana dampak negatif tindakan-tindakan yang seperti itu. Tidak mengacu kepada cara syar'i. Bom-bom Bali, 1, 2, 3, atau berapa lagi. Bom J.W. Marriott, bom ini, bom itu. Nampak sekali tidak ada kemaslahatan yang tercapai. Justru yang terjadi ialah kemadharatan yang lebih besar. Ya apa ya? Apa kemudian kapok orang kafirnya itu? Loyo, tindak apa namanya kekuatan mereka itu? Tidak. Semakin garang orang kafirnya. Dan sangat banyak dampak negatifnya. Orang-orang kafir yang tadinya senang untuk masuk Islam, tidak jadi masuk Islam. Khawatir jadi teroris. Kok ngeri banget Islamnya itu. Orang yang tadinya Muslim mulai semangat belajar ilmu agama, mundur lagi. Mending jadi wong awam, wong abangan, sepenting Islam, daripada belajar agama, ujung-ujungnya jadi teroris. Agar sehingga kaum muslimin di mana-mana dicurigai. Dicurigai. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Cara seperti itu tidak syar'i. Maka harus diterapkan dengan cara-cara yang syar'i. Bagaimana Islam mengatur terkait dengan bab ingkarul mungkar. Tamam prinsipnya. Terkait dengan ingkarul mungkar. Kalau ada sebuah kemungkaran, kamu ingkari, dan kemungkaran tadi itu hilang, diyakini hilang, maka wajib bagi Anda untuk mengingkarinya. Atau Anda mengingkari sebuah kemungkaran, dan dengan itu berkurang kemungkaran tadi, wajib bagi Anda untuk mengingkari kemungkaran. Atau Anda mengingkari sebuah kemungkaran, dengan Anda melakukan tindakan ingkar mungkar tadi, dia hilang, tetapi memunculkan kemungkaran yang lain, yang serupa dengan pertama tadi. Maka ini perlu ditinjau ulang. Mawdu' ijtihad. Kamu harus betul-betul beristihad bersungguh-sungguh, diingkari atau tidak. Kamu ingkari, akan muncul perkara yang lainnya lagi. Dan yang keempat, kamu mengingkari sebuah kemungkaran, ternyata menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Maka hukumnya haram bagi Anda untuk berbuat ingkar mungkar. Ini prinsip dalam Islam. Sehingga tatkala kamu tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan tanganmu, dengan kekuatan kamu, mundur, teratur. Kamu ingkari dengan lesan kamu. Ketika dengan lesan kamu, kamu gak mampu mengundang banyak kemadharatan, mundur teratur. Kamu ingkari dengan hatimu. Ada tahapan-tahapannya. Tidak asal apa namanya maju aja. Begitu ya rencananya. Sudah paham ya? Sehingga bukan kemudian loyo gak pernah mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Tapi dengan cara yang bagus, cara yang syar'i. Ada cara-caranya. Ada aturan mainnya. Ada pun terkait dengan yang namanya BBM, segala macamnya. Alallah ya ikhwan. Bagaimana kalau di sini yang ini? Ente bengak-bengok mengadakan demo sak Surabaya, dari ngarak dari mulai balai kota sampai ke mana? Mau ke jalan? Kamu arak sampai sana menolak kenaikan BBM, munggah ya munggah, naik ya naik, kan gitu ya? Kamu pernah nyesus berapa demo yang terjadi di Indonesia ini ketika kenaikan BBM? Ada berapa puluh demo? Ada berapa? Nggak ngerti. Ada yang tahu? 10? 20? 30? 50? 100? 100? Bagaimana kenyataannya? Naik apa enggak naik? Naik ya? Naik. Sepi mana? Sini mati aja. Bagaimana ada? Kemudian di kalimat ini Allah. Yang itu harus fahami baik-baik. Kenapa kemudian kondisi bangsa Anda semakin demikian keadaannya? Kamu jangan nyalakan pemerintahnya. Waduh, ini tadi ini bila pemerintah. Oh enggak. Ini secara syar'i. Jangan nyalakan pemerintahnya. Tapi salahkan diri kamu masing-masing. Dalam Islam, ikhwanabdina azakumullah, diterangkan dengan panjang lebar terkait dengan bab ini bab besar dalam Islam, termasuk akidah Islam. Tamam? Terjadinya, munculnya berbagai macam keboliman-keboliman penguasa, kemudian awal kebijakan-kebijakannya mungkin dipandang merugikan masyarakat dan semisalnya. Itu dikarenakan keboliman masyarakatnya sendiri. Dikarenakan memang kelancangan masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakatnya baik, penguasa akan baik. Barakallahu fiik. Antum bisa lihat keterangan panjang lebar tentang masalah ini dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallah. Bawakan panjang lebar keterangan sama beliau yang ujung-ujungnya sebab zalimnya penguasa diantaranya kezaliman masyarakatnya itu sendiri. Kalau kamu kepingin penguasa kamu semakin baik, maka perbaiki diri Anda. Taubat, istighfar, banyak amal saleh. Tinggalkan kezaliman. Insyaallah semakin lemah semakin bagus masyarakat Anda. Bangsa Anda, negara Anda, penguasa Anda. Tapi kalau masyarakatnya masyarakat penghujat penguasa, muncul penguasa yang ini disikat tak bisa-bisa gelundung. Muncul penguasa yang nomor duanya lagi dihabisi gelundung lagi. Yang ketiga lagi sikat lagi gelundung lagi. Siapapun yang naik tidak bakal beres. Kamu cari yang rokem wahid di Indonesia ini. Suruh naik jadi penguasa. Tapi kalau tipe-tipe model masyarakatnya masyarakat penghujat. Model-model pemikiran khawarij seperti itu tidak bakal beres bangsa kamu. Percaya apa orang? Entah itu yang naik Pak SBY, entah sebelumnya. Siapa sebelumnya? Sebelumnya siapa? Megawati, sebelumnya lagi. Gus Dur, sebelumnya lagi. Habibie, telon. Karena masyarakatnya berani dengan penguasanya, lancang dengan penguasanya, penghujat dan semisalnya, gak beres bangsa negaramu. Nanti kamu lihat, ketika nanti pemilu tahun 2009, siapapun yang jadi nanti sebagai presiden, sebagai penguasanya, kalau tipe masyarakatnya masih begini, yakin, ada yakin, yakin, akan semakin runyam bangsa kamu. Janji mulu-mulu, kalau saya jadi presiden, BBM, gak bakal naik. Janji tau, benmu gak di kursi presiden. Tahu-tahu di masa pemerintahan dia, naiknya sampai 10 kali. 6.000, tahu-tahu 7.000, tahu-tahu 8.000, tahu-tahu sampai 20.000. Mudun lagi kayak iso. Sehingga jangan terlalu banyak. Itu prinsip dalam Islam. Barakallahu fiik. Itu kalau masyarakatnya, rakyatnya itu soleh, bagus, taat kepada penguasanya, mendukung penguasanya, anteng-anteng begitu, nggak banyak tingkah begitu. Itu semakin bagus. Semakin bagus. Kalau kondisi masyarakatnya itu kondusif dan tenang, ekonomi akan tenang. Itu prinsipnya. Akan tenang ekonominya. Tenang ekonominya. Jadi semakin kuat. Semuanya akan semakin baik. Akan semakin baik. Terus rupiah dengan dolar semakin amburadul ya. Karena siapa yang mau ke Indonesia. Sampai ke Indonesia dibom. Gak ada yang mau. Kan begitu ya. Itu pakai ilmu akal. Genang gak usah belajar ilmu tata negara lagi ya. Itu gampang apa namanya ngeceknya itu. Bagaimana mungkin mau masuk apa namanya ke negara kamu untuk nanam modal-modal mereka itu bahasa ekonominya ya. Nah, sampai di Indonesia dibom. Sampai di Indonesia apa namanya lagi nongkrong-nongkrong dibom. Dikit-dikit dibom. Tahu-tahu kerusuhan antar faham, antar umat dan segala macamnya itu. Ya wis. Enggak aman negaranya, enggak bakal aman ekonominya. Barakallahu. Tapi semakin soleh masyarakatnya, semakin baik masyarakatnya, semakin tercurahkan rezekinya, ekonominya dari Allah Taala. Semakin bagus. Ya Pak ya? Nah, iya. Bedakan dulu dengan sekarang. Banyak orang yang merindukan yang dulu-dulu ya. Susah untuk menggantikan yang zaman dulu ya. Nah, dulu anteng, ngayum, gak ada apa-apa, ya penguasanya boleh, mungkin korupsi, ya mungkin mangan uangnya rakyat. Tapi rakyatnya tenang, adem ayem, gemah merimpah loh jinawi. Pertahanan kuat, politiknya kuat, semuanya kuat. Zalim penguasa Ustaz, zalim PN Dewi. Itu dosa-dosa mukarmu Dewi, yang penting tenang kondisi masyarakatnya itu. Hadza huwa. Wallahu a'lam bishawab. Itu ilmu syar'i, bukan ilmu politik. Kalau ada membaca keterangan-keterangan para ulama, membaca ayat Al-Quran dan juga hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu dapati yang seperti ini. Sehingga tidak perlu jadi ekonom-ekonom dan politikus untuk bicara begini ini. Kamu membaca ayat, membaca hadis, tahu kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan yang lainnya mungkin belum bisa dijawab. Barakallahu fikum. Sehingga sikap kita karimatina azakumullah, semakin semangat mempelajari ilmu agama ini, semakin semangat beramal saleh, semakin banyak bertawakal kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Rezeki Allah yang ngatur, bukan ketua partai, bukan ketua organisasi, yang ngatur semuanya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga itu ikhtiar semampu Anda, usaha yang halal, selebihnya tawakal kepada Allah, bertakwa kepadanya, banyak beramal saleh, iman kepada Allah, insya Allah rezekimu lancar-lancar saja. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Tidak akan berhenti rezeki Anda sampai Anda mati. Itu prinsipnya. Saya dipahami? Selamanya nyawa Anda masih dikandung badan, rezeki kamu masih akan terus mengalir. Jika kamu mampus, kamu mati, selesai rezeki Anda. Itu sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Tidak akan mati sebuah jiwa sampai melengkapkan, mencangkepi rezekinya dia. Barakallahu fikum. Wa la kafi insyaallah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.